السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan ayat-ayat tentang turun bahwa Al-Qur'an ini, ayat-ayat Al-Qur'an ini betul-betul turun dari atas, bukan tiba-tiba muncul di hati Nabi. Tiba-tiba Nabi mendapatkan sesuatu di hati beliau. Tidak. Jadi betul-betul turun dari zat yang berada di atas. Karena hari ini muncul pemahaman bahwa Allah itu tidak ada di atas. Allah itu ya ada di mana-mana, tidak disifatkan dengan atas. Padahal puluhan ayat, ratusan hadis yang menyatakan bahwa Allah betul-betul di atas. Maka salah satu sifat Allah adalah al-ulu. Al-ulu, tinggi, berada di atas. Masih ingat siapa manusia pertama yang menolak bahwa Allah itu berada di atas langit? Dia adalah manusia makhluk yang paling buruk, yaitu Fir'aun. La'natullah 'alaih. Ya. Dia menghina, ngeledek Nabi Musa dengan memerintahkan kepada hamba untuk membuat bangunan tinggi menjulang ke langit. Agar apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa. Agar aku bisa lihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Ngeledek. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa selama ini menyampaikan kepada Bani Israel, umat beliau, sampai ke telinga Fir'aun bahwa Allah betul-betul berada di atas langit. Dan begitulah seluruh Nabi, seluruh Rasul sama. Tidak ada satupun Nabi, satupun Rasul yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Semua Nabi, semua Rasul dengan tegas mengatakan bahwa Allah berada, Allah bersemayam di atas arsy. Sebagaimana 7 ayat dalam Al-Qur'an, mungkin belasan atau puluhan di Injil, di Taurat, di Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, Al-Qur'an yang minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, datang dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah entah tahun berapa. Sudah kita bahas. Tidak boleh kita rajman bil ghaib. Mereka-reka hal yang ghaib, kita wajib yakin. Entah berapa tahun lagi, entah tahun berapa, Al-Quran ini akan kembali kepada Allah. Tidak ada di muka bumi ini. Walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat, bahkan walaupun satu kata, tidak ada. Akan kembali kepada Allah seperti Yasin, dua huruf ya, tidak ada lagi. Alif Lam Mim, tidak ada lagi. Ya, atau Nun Qaf, tidak ada lagi. Dan itu terjadi dalam satu malam, bukan bertahap. Bukan bertahap. tahun 3000 tinggal 5 juz, tahun 3500 tinggal 1 juz, tidak. Dalam satu malam. Jadi kemarin malam, tadi malam masih ada ayat-ayat Al-Quran di muka bumi, pagi ini sudah hilang. Mushaf-mushaf Al-Quran sudah kosong, putih, bayang. Kembali kepada Allah. Nah, dari Allah berarti dari Al-Quran itu datang dari Allah, berarti dari atas diturunkan. Dan kita sudah membaca dua ayat kemarin ya. Di antaranya tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini beliau bawakan ayat ini untuk menolak sebagian orang, sebagian firqah dolal, sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa batu, gunung, air tidak punya apa? Tidak punya kehendak. Dibantah oleh beliau, punya. Enggak pakai logika, enggak pakai akal. Tapi karena dalil, pakai dalil. Bahwa batu itu punya kehendak. Ya. Air punya kehendak. Gunung punya kehendak. Ya. Salah satu dalilnya apa kemarin? Temboknya Nabi Khadijah. Tembok yang ada di zaman Nabi Khadijah bersama Nabi Musa. Dinyatakan di surat Al-Kahfi itu fawajada fiha jidaran. Mereka berdua, Musa dan Khadir, mendapati jidar, tembok. Yuridu ayyan qadda. Di mana tembok itu ingin, mau. Berarti berkehendak kan? Berkehendak ingin roboh. Ya. Siapa yang bilang Allah? Bagaimana ada seorang muslim mengatakan tembok tidak punya kehendak? Allah yang mengatakan punya. Gitu. Tentu kehendaknya adalah kehendak Allah. Jangankan kehendak tembok, kehendak batu, kehendak air, kehendak kita ini, kehendak siapa? Kehendak Allah. Mana dalil? Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Setiap kali kalian berkehendak, itulah kehendak Allah. Ya. Jangankan kejadian yang menimpa kita, yang ada di hati kita. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau sholat, kita mau ini, kita mau itu. Itu diawali oleh kehendak Allah. Ya. Empat rukun takdir. Jangan dilupakan. Salah satunya adalah kehendak. Kemudian setelah itu beliau membawakan ayat tadi surat Al-Isra ya 44, bahwa yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di antara langit dan bumi, siapapun, berarti termasuk malaikat, termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk bintang, termasuk bulan, matahari, dan seterusnya, itu bertasbih. Bertasbih. Tapi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak tahu, tidak faham cara mereka bertasbih. Allah yang faham. Jadi gunung, batu, bulan, matahari bertasbih kepada Allah. Kita tidak tahu, Allah tahu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu cara tasbih mereka. aku yang tahu, kata Allah. Ya. Hal tusabbihu bila iradatin? Mungkinkah matahari, bulan, batu, air dan seterusnya bertasbih tanpa kehendak? Mungkinkah bertasbih tanpa kehendak? Tidak mungkin. Ketika bertasbih tentu diawali oleh kehendak. Ya. Ini akal yang sesuai dengan nakal. Akal yang sesuai dengan dalil. Akal yang dipakai untuk memahami dalil. Dan ini tidak tercela. Yang tercela adalah akal yang dipakai untuk menolak dalil. Itu yang tercela. Faya akhil muslim. Beliau mengambil hikmah. Dan wajib bagi kita mengambil hikmah dari sini. Wahai saudaraku sesama muslim, kata beliau, idza ra'aita qalbaka la yata'assaru bil Qur'an, apabila engkau merasa hatimu tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya dari Al-Qur'an, fattahim nafsak, maka tuduhlah diri kalian sendiri, su'udzonlah terhadap diri kalian sendiri, salahkan diri kalian sendiri. Li'anna Allaha akhbara anna hadzal Qur'an law nuzila 'ala jabalin. Karena Allah telah katakan seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka gunung itu pasti akan pecah berkeping-keping. Wa qalbuka yutla 'alaihi al-Qur'an, sementara hatimu mendengar Al-Qur'an dibaca. Dan jelas Al-Quran itu turun untuk kita semua. Perintah sholat, perintah puasa, larangan berzina, larangan makan riba dan seterusnya, itu untuk kita. Sementara hati kita tidak ada athar, tidak ada pengaruh. Betapa rendahnya kita, betapa kerasnya hati kita, betapa buruknya kita. Lebih keras dari gunung, dari batu. Seandainya Al-Quran Allah turunkan untuk gunung, pecah berkeping-keping itu gunung. Sementara kita jelas tahu, faham bahwa Al-Quran turun untuk kita, tetapi kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, ancaman Al-Quran bagi orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang makan riba. Sementara kita sedang makan riba, sedang berjudi asuransi dan tidak takut. Gimana ini? Ya, rendah sekali. As'alullaha ayyu'inani wa iyyakum. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah menolong aku dan menolong kalian. Ini doa beliau ya. Kemudian al-ayatu tsalitsah war-rabi'ah wal-khamisah. Ada tiga ayat. Ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Beliau kumpulkan dari satu. Ini di surat An-Nahl 101 sampai 103. Berarti ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Ayat pertama, ayat kedua sudah kita lewati. Wa idza badalna ayatan. Ketika kami rubah sebuah ayat, berarti hak bagi Allah untuk merubah-rubah ayat. Yang tidak punya hak adalah Rasulullah, yang tidak punya hak adalah manusia. Adapun Allah punya hak merubah ayat. Gitu ya. Ya, seperti Injil, Taurat, Zabur kan dirubah oleh Al-Quran. Maksudnya ketika pun tentu tidak boleh lagi Taurat Zabur. Ketika Al-Quran belum turun silakan. Mau pakai Taurat silakan, mau pakai Injil silakan, mau pakai Zabur silakan, mau pakai Suhuf kalau memang ada mendapati silakan. Tentu yang belum dirubah-rubah oleh para pendeta dan pastor. Nah, ketika ayat Al-Quran sudah turun, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Maka lima nama-nama Nabi, Al-Aqib, Al-Hasir, Ahmad, Muhammad, Satu lagi Al-Mahi. Al-Mahi, sang penghapus. Karena seluruh ajaran dihapus. Atau pemahaman lain, menghapus seluruh kekufuran. Kekufuran dihapus oleh beliau. Tinggallah satu ajaran. Maka tidak boleh ada ajaran lagi selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang dengan ajaran Nabi Musa atau Nabi Daud apa Nabi Ibrahim dengan cara meninggalkan Al-Qur'an, surga apa neraka? Neraka apa surga? Neraka. Sesat. Padahal pakai syariat Nabi Musa. Pakai syariat Nabi Ibrahim. Tetapi dengan cara meninggalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesat. Ini Nabi ucapkan setelah beliau memerintahkan Umar untuk membuang lembaran-lembaran Taurat dan Injil yang sedang dibaca-baca oleh Umar. Nabi perintahkan kepada Umar, buang. Wallahi, kemudian beliau bersumpah, lau nazala fikum Musa. Demi Allah, seandainya sekarang ini Musa turun di tengah-tengah kalian, summa taba'tumuhu, lalu kalian mengikuti ajaran Nabi Musa, wa taraktumuni, dan meninggalkan ajaranku, la dolaltum, maka pasti kalian sesat. Mengikuti Nabi Musa kalamullah, yang pernah mendengar langsung suara Allah, sesat. Neraka kekal. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Wa idza badalna ayatan makana ayatin, apabila kami rubah satu ayat dengan ayat lain. Gitu. Berarti Allah merubah. Dan kalau kita belajar tafsir yang paling mudah, sederhana, ringan, tidak terlalu rumit, ya, Ibnu Katsir, maka kita akan dapati ayat ini mansukh, ayat ini mansukh, ayat ini mansukh. Mana nasihnya? Nasihnya ayat ini, ya. Yeah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini mansukh. Mana nasihnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tadi terhapus, yang menghapus yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian dalam ayat lain juga di Al-Baqarah, perintah untuk memberikan wasiat kepada ayah, ibu, kerabat, ini mansukh, terhapus oleh An-Nisa ayat 13-14 tentang waris. Yeah. Setelah turun An-Nisa tadi, maka Al-Baqarah berapa tadi, 187-188 mansukh. Sudah tidak terpakai lagi, sudah tidak boleh lagi memberikan wasiat kepada ayah, kepada ibu, kepada ahli waris. Ya, yeah. Karena ayah sudah dapat sepertiga. Kalau ada anak, sepernah. Ya. Ibu sama, dapat sepertiga. Kalau mayat meninggalkan anak, sepernah, dan seterusnya. Maka tidak boleh lagi mendapat wasiat. Ada tiga firqah yang menonjol. Yang menolak kaidah nasih mansukh. Mu'tazilah, Khawarij, Syiah. Dan tentu masih ada firqah-firqah yang mengikuti. Ini firqah yang besar. Mereka mengatakan tidak ada nasih mansukh. Tidak ada satupun ayat yang tidak berlaku. Berarti menurut mereka, Allah akan membebani beban yang manusia tidak sanggup. Berarti menurut mereka boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Gitu ya. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang Allah turunkan. Allah lebih tahu. Ya. Jangan Anda merasa tahu. Kan sudah diturunkan, kenapa ditarik lagi? Seolah Allah bukan maha perencana. Sudah menurunkan, sudah membikin, lalu ada perubahan. Kita wajib tahu dan yakin ketika Allah turunkan wa in tubdu ma fi anfusikum, Allah sudah punya rencana mau dimansuh apa belum? Sudah. Sudah, semuanya sudah diatur oleh Allah. Dan itulah Allah. Allah tidak peduli. Salah satu sifat Allah, Allah tidak peduli. Orang mau bicara apa? Mau cacian, makian, inilah keputusanku. Kalau Allah peduli, barangkali Allah tidak akan turunkan. Ntar kalau aku turunkan, sudah aku turunkan, aku cabut lagi, gimana kata orang? Nah, berarti Allah peduli. Apa kata dunia? Aku kan Tuhan Rabbul Alamin. Masuk aku sudah turunkan satu ayat, lalu aku tarik lagi, aku ganti dengan ayat lain. Allah enggak peduli. Salah satu sifat Allah, Allah tidak peduli orang mau bicara apa. Iblis mau bicara apa, Fir'aun mau bicara apa, Abu Jahal, Abu Lahab mau bicara apa, inilah ketentuanku. Beda dengan kita. Kita banyak pertimbangan. Terlalu pusing dengan komentar orang, itulah kita. Allah tidak. Ya. Anak seorang nabi, Allah sesatkan, enggak peduli. Istri seorang nabi, Allah sesatkan dan masuk neraka selama-lamanya. Bahkan ayah seorang nabi, rasul. Khalilullah, Khalilur Rahman. Manusia yang pertama kali akan mendapatkan pakaian nanti, sementara yang lain masih telanjang. Manusia yang sangat mulia, yang paling mulia di muka bumi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Allah bikin kekal di neraka. Allah tidak peduli. Bahkan ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak peduli. Nah, termasuk ini. Allah tidak berdiri, firqah-firqah dolal itu mau bicara apa? Inilah aku. Aku turunkan ayat, setelah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, ayat itu aku mansuh. Mungkin mansuh secara ayat, secara lafaz, berarti lafaz itu sudah tidak ada lagi. Dan hukumnya juga sudah tidak ada lagi. Atau mansuh jenis kedua, ayatnya sudah tidak ada tapi hukumnya masih ada. Apa misalnya, masih ingat? Ayat tentang rejam. Ayat tentang rejam sudah tidak ada lagi. Dulu ada. Wasyaihu wasyaiqatu farjumuhuma bitta. Orang tua laki atau perempuan, maksudnya sudah pernah menikah, kok berzina, maka rajamlah. Pernah ada ayat seperti itu. Allah angkat, hilang ayat itu dari Al-Quran. Artinya 30 juz Al-Quran, 114 surat itu, tidak ada kalimat seperti itu lagi. Dulunya ada. Ya. Bagaimana hukum rajam? Masih ada apa dimansuh oleh Allah? Masih ada. Masih ada. Maka negeri yang menerapkan syariat Islam seperti Saudi misalnya masih menjalankan hukum rajam walaupun di Al-Quran sudah tidak ada. Ini mansuh secara lafaz. Adapun hukumnya tidak mansuh. Yang terakhir, mansuh secara hukum yang kita bahas awal tadi. Mansuh secara hukum, sudah enggak berlaku lagi hukumnya. Sudah tidak boleh lagi memberikan wasiat kepada ahli waris. Sudah tidak mungkin Allah membebani beban kepada manusia di luar kesanggupan manusia itu. Sudah tidak mungkin lagi. Sudah tidak ada lagi. Tapi ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada. Kita masih dapati di surat Al-Baqarah. Tapi hukumnya sudah tidak ada. Qalu innama anta muftar. Ah, ini dia. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau telah mengada-ada. Ini ujian. Ujian bagi beliau, ujian bagi kaum muslimin, ujian bagi semuanya. Mau percaya apa tidak? Mau beriman apa tidak? Ini mereka tidak lulus ujian. Dengan adanya ayat-ayat yang mansukh, mereka menuduh Nabi mengada-ada, bikin kebohongan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak tahu. Yang tahu dengan yang tidak tahu, banyakkan yang tidak tahu. Yang bermaksiat dengan yang taat, banyakkan yang mana? Maksiat. Yang bertauhid dengan yang syirik, banyakkan yang mana? Syirik. Oleh karena itu, yang masuk surga dengan yang masuk neraka, banyakkan mana? Masuk neraka. Berapa banding berapa? 1:999. Artinya setiap 1000 manusia yang masuk neraka adalah 999. Satu masuk surga. Maka jangan berkecil hati. Jangan minder. Jangan bersedih ketika kita menjadi minoritas, ketika kita sedikit. Qul nazzalahu ruhul qudus. Katakan, yang menurunkan hunya kemana? Al-Quran. Katakan ya Muhammad, yang menurunkan Al-Quran adalah Ruhul Kudus. Siapa? Jibril. Tentu wajib kita fahami yang membawa Al-Quran dari Allah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ruhul Kudus Jibril. Bukan Jibril berijtihad sendiri, inisiatif sendiri, tidak. Disuruh oleh Allah, jangankan ayatnya, jangankan kalimatnya, waktunya datang kepada Nabi. Kan Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti selalu membawa ayat Al-Qur'an, betul? Tidak. Kalau Jibril datang kepada Nabi membawa ayat-ayat Al-Quran, biasanya Jibril kelihatan apa tidak oleh para sahabat, oleh yang lain? Tidak, Jibril tidak terlihat. Yang terlihat oleh para sahabat, Rasulullah pingsan, Rasulullah tidak sadar, Rasulullah tidak bisa berbicara, tidak bisa berhubungan, berkomunikasi dengan siapapun. Itu sedang kedatangan Jibril yang membawa ayat-ayat Al-Quran. Apakah hanya ketika membawa ayat-ayat Al-Quran itulah Jibril datang? Tidak. Ada waktu-waktu lain Jibril tidak membawa ayat Al-Quran tapi datang. Ini kadang terlihat. Aisyah pernah melihat, Umar pernah melihat, para sahabat melihat Jibril dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, orang Arab Badui, orang yang tidak dikenal. Sering Nabi pernah kedatangan Jibril, berbicara, ngobrol. Ada Aisyah gak jauh dari situ, ya. Gak serang lama Jibril pergi, menghilang, ya. Nabi ngetes Aisyah. Kan tadi ada Aisyah, tahukah engkau yang barusan datang siapa? Aisyah menjawab, tahu, itu Dihyah kan. Dihya al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat tampan. Aisyah mengira itu Dihya al-Kalbi, padahal Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ini tidak membawa ayat Al-Qur'an, bawa wahyu. Ya. Kan semua dari Allah. Ya, berbicara tentang hak, tentang batil, tentang ini halal, tentang ini haram. Ya. Nabi senang. Nabi senang. Bagaimana tidak senang? Didatangi oleh malaikat termulia, Sayyidul Malaikah, utusan Allah. Berbicara, tanya jawab, ngobrol, Nabi senang. Maka Nabi pernah minta, memohon kepada Jibril, ya Jibril, sering-seringlah engkau datang kepadaku. Kenapa tidak sering-sering? Kalau bisa setiap hari datang. Apa kata Jibril? Tidak mungkin aku datang kepadamu kalau tidak disuruh oleh Allah. Nah, lihat. Jangankan membawa apa, membawa ayat. Waktu datang saja Allah yang mengatur. Kalau bukan perintah Allah, Jibril tidak datang. Inilah Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, maka jangan salah faham dengan kalimat tadi. Qul nazzalahu ruhul qudus. Yang menurunkan Al-Quran adalah ruhul qudus Jibril. Mir rabbik. Dari Tuhanmu. Wah, ini semakin jelas. Jadi bukan dari kehendak Jibril. Bukan dari keinginan Jibril, sudah rindu ingin bertemu Rasulullah, tidak. Walaupun rindu sekali, tapi Allah tidak perintahkan, Jibril enggak akan datang. Walaupun baru kemarin datang, hari ini disuruh oleh Allah menemui Nabi, ya tentu sami'na wa ata'na. Itu di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir kehidupan Nabi itu beda dengan di awal-awal Nabi menjadi Rasul. Awal-awal beliau menjadi Rasul, wahyu itu jarang. Bahkan wahyu pertama dengan wahyu kedua itu kan hampir 3 tahun. Atau wahyu pertama, wahyu kedua, kemudian putus. Bahkan putusnya putus bukan seperti beliau wafat, ya, artinya tertahan lama. Itu hampir 3 tahun. Nah, itu awal-awal beliau jadi nabi, beliau jadi rasul. Adapun akhir-akhir beliau jadi nabi, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan sebelum beliau wafat, wahyu itu seolah-olah seperti hujan gerimis terus, ya. Berarti Jibril datang lagi. Mungkin seminggu 3 kali, 4 kali, mungkin sehari 2 kali, ya. Bil haqqi, dengan hak. Maka tidak ada kebatilan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, semuanya hak. Liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan, dibikin teguh. Siapa? Orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman setiap kali turun ayat semakin beriman, semakin teguh. Inilah orang yang beriman. Wahudan. Kira-kira wanya ataf dengan apa itu? Karena hudan kan tidak mungkin hudun, tidak mungkin hudin. Ya kan? Hudan ini mabni, tidak bisa berubah, beda dengan Muhammadun. Kan bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Kalau hudan kan tidak bisa. Nah, maka untuk mengetahui ini marfu, apa mansub, apa majrur, tidak mudah. Ya, artinya harus berpikir jeli. Nah, kita akan tahu hudan ini majrur, apa marfu, apa mansub, dengan melihat, wah, wau ataf di situ. Atafnya dengan apa? Atafnya dengan apa? Kul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi. Ah, dengan apa? Dengan al haqqi. Ya. Yeah. Berarti maksud dari ayat ini adalah Jibril membawa Al-Quran dengan kebenaran dan dengan huda, dengan petunjuk. Jadi di dalam Al-Quran ini ada hudan, ada petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Ada kalanya hudan lil muttaqin, ada kalanya hudan lin nas. Tentu timbul pertanyaan, yang benar yang mana nih? Kan nas belum tentu mutakin, mutakin pasti nas. Yang benar yang mana nih? Ah, katanya Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, katanya Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang mutakin. Berarti kalau tidak bertakwa, tidak dapat petunjuk dari Al-Quran. Ini gimana ini? Nah, antum harus ingat bahwa hudan, petunjuk, hidayah tidak cuman satu. Ya kan? Ada hidayah apa? Ada hidayah apa? Ada hidayatul bayan, ada hidayatut taufik. Nah, disitulah jawaban kenapa Allah katakan engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkaunya siapa? Engkaunya siapa? Rasulullah SAW. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, ya Muhammad. Tentu beliau cinta sekali dengan paman beliau Abu Thalib. Sanggupkah beliau memberikan hidayah kepada Abu Thalib? Tidak sanggup. Makanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Padahal beliau sangat mencintai Abu Thalib. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ayo, gimana nih? Ya Muhammad, sungguh engkau memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Tadi bilang engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah. Kenapa ayat yang ini? Ya Muhammad, engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Jawabannya apa tadi? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya adalah hidayah tut taufik. Tadinya kafir, sekarang beriman. Tadinya malas sholat, sekarang rajin sholat. Ini dapat hidayah. Hidayah itu taufik, pertolongan dari Allah. Bisakah Nabi bikin orang kafir jadi beriman? Enggak bisa. Bisakah Nabi menyulap orang yang malas sholat jadi rajin sholat? Enggak bisa. Enggak bisa. Yang bisa hanya Allah. Yang Nabi bisa hidayah apa? Hidayatul bayan. Apa? Hidayatul bayan itu apa? Nama lain hidayatul bayan apa? Ilmu. Pengen sholatnya diterima? Nih caranya begini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu hidayatul bayan. Pengen hajinya mabrur diterima? Caranya begini. Jangan memakai pakaian ihram, sudah melewati mikot baru pakai pakaian ihram. Itu hidayatul bayan. Jangan mencium Hajar Aswad sambil mengecup, mengeluarkan bunyi kecupan. Itu hidayatul bayan. Itu punya Nabi. Nabi punya. Tentu kita mau ikut atau tidak kan terserah kita. Itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Kenapa di ayat ini hudalil mutakin? Kenapa di ayat lain hudalil nas? Jawabannya, hidayah bukan cuman satu macam. Selain Al-Quran itu ada al-haq, ada hudan petunjuk, Ada apa lagi? Satu lagi sini. Bushra. Bushra, kabar gembira. Untuk siapa? Lil muslimin. Adakah kabar gembira bagi orang-orang kafir? Tidak ada. Adakah kabar gembira dalam Al-Quran untuk orang-orang musyrik? Tidak ada. Kabar gembira untuk orang-orang munafik? Tidak ada. Al-Quran berisi kabar gembira untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Surga, dapatkan naungan di padang mahsyar. Yeah. Mendapatkan ampunan dari Allah. Ini kabar gembira dari Allah. Walaqad na'lamu annahum yaqulun. Sungguh kami tahu. Allah tahu. Tahu apa? Annahum yaqulun. Tahu tentang perkataan mereka. Mereka akan mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Yang mengajarkan kepada Muhammad itu adalah bashar. Apa bashar? Manusia. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya guru. Ada yang ngajarin. Yang ngajarin siapa? Manusia. Yeah. Jelas itu salah. Jelas itu tuduhan yang tidak berdasar. Rasulullah tidak pernah punya guru seorang pun. Bahkan untuk ilmu yang sangat sederhana. Apa? Baca tulis. Baca enggak bisa, nulis enggak bisa, karena memang tidak ada guru yang mengajarkan kepada beliau cara membaca, cara menulis itu gimana. Tidak ada. Berarti belum pernah ada satu kitab yang beliau baca. Orang enggak bisa baca? Ya. Yeah. Dan tidak ada guru yang pernah mengajarkan ilmu kepada beliau. Tiba-tiba beliau tahu bahwa ada 7 pemuda yang menyelamatkan agamanya lari masuk ke dalam goa tertidur selama 300 tahun. Beliau tahu ini. Ada kisah bagaimana yang sebenarnya tentang Nabi Isa dibunuh, disalib atau tidak. Sebelum itu kan mereka simpang siur. Sampai turun ayat dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Ah, baru gamblang di situ. Sebelumnya simpang siur. Banyak yang mengira bahwa Nabi Isa betul-betul dibunuh, disalib. Yang ragu banyak juga. Simpang siur. Ah, setelah turun ayat-ayat Al-Quran menjadi gamblang. Ya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Lisannya orang yang mereka tuduh itu ajam. Jadi mereka menuduh orang ajam. Ajam itu apa? Ajam itu non-Arab. Non-Arab. Bukan orang Arab, itu namanya ajam. Dan Rasul mengatakan tidak ada keutamaan orang Arab dibanding ajam. Ya. Artinya tergantung keimanannya, tergantung ketakwaannya, tergantung amal solehnya. Bahwa secara umum ini tidak membatalkan sabda Nabi. Sebaik-baik bangsa adalah Arab, sebaik-baik Arab adalah Quraisy, sebaik-baik Quraisy adalah Hasyim, sebaik-baik Hasyim adalah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak bertentangan dengan itu. Ya. Yeah. Dengan ucapan Nabi tidak ada kelebihan Arab dibanding dengan ajam. Maksudnya walaupun Arab tapi tidak beriman, tentu lebih mulia ajam tapi beriman. Walaupun Arab tapi tidak pernah soleh, tidak pernah sholat, tentu lebih baik yang ajam tapi sholat. Kan gitu. Nah, yang mereka tuduhkan ini orang ajam. Bahasanya bukan bahasa Arab. Ya. Yeah. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu dari orang ini. Ya, ini dibantah oleh Allah, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan Al-Quran ini bahasa apa? Bahasa Arab yang mubin, tegas, jelas, betul-betul Arab. Seluruh kaidah bahasa Arab ada di dalam Al-Quran. Tidak ada kalimat dalam Al-Quran yang keluar dari kaidah bahasa Arab. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu, yang ahli bahasa merujuk kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran merujuk kepada ahli bahasa. Ya. Oleh karena itu, Abu Hurairah mengatakan, kami belum pernah dengar kata-kata sikkin. Pisau, sikkin. Kecuali setelah turun ayat dalam surat Yusuf itu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa banyak sekali perbendaharaan bahasa Arab yang tidak keluar, tersimpan, dilupakan oleh manusia, oleh orang-orang Arab sendiri. Muncul di Al-Quran. Gitu. Sebetulnya kata-kata sikin itu ada dalam bahasa Arab, tapi sudah menghilang. Muncul dalam ayat Al-Quran. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan, bagaimana maksud ayat Allah tidak akan membebani umat di luar kemampuan yang sudah mansuk? Terbalik ya, salah faham. Justru ini nasihnya, bukan mansuknya. Yang mansuh ayat sebelumnya, bahwa walaupun dosa itu masih tersembunyi di hati, maka Allah akan bikin perhitungan. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini yang mansuh. Ini yang mansuh. Artinya, jika ada keburukan terlintas di hati kita, habis itu hilang lagi, maka Allah tidak menghitungnya. Allah ampuni. Adakah ayat khusus untuk melunakkan hati yang keras? Kalau ada, berarti enggak ada hati yang keras dong. Kalau ada dibacakan berulang-ulang, semua hati menjadi lunak semua. Bukan begitu. Ya. Dengan kita duduk di majelis ilmu, dengan kita mendengarkan nasihat, dengan kita belajar agama yang hak, manhaj yang hak, insyaallah kita berharap hati kita yang mengeras akan menjadi lembut. Gitu. Bukan dibacakan sebuah ayat seperti ruqyah begitu. Tidak. Ya. Allah memudahkan jalan menuju surga dengan menuntut ilmu. Ilmu seperti apa? Ilmu yang mengarah ke surga. Ilmu tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang jihad. Mobil khusus yang terbesar tentang tauhid, akidah sahihah, gitu. Adapun ilmu fisika, biologi, sinus, kosinus, ya, tidak. Ilmu yang mengarah ke surga. Ketika kita mempelajari, insya Allah, Allah mempermudah jalan menuju surga. Di ayat disebutkan beristri 2, 3, 4. Tidak boleh lebih dari 4. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 11 istri? Kehususan. Sama dengan Rasulullah sering puasa wisal. Ketika beliau berpuasa, ketika datang maghrib, beliau tidak makan apa-apa, beliau tidak minum apa-apa. Nyambung dengan besoknya. Ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang boleh. Karena beliau di malam hari diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah. Tentu bukan makanan padat, minuman cair. Ya. Sebab kalau betul-betul makanan padat, minuman cair, ya berarti beliau tidak wisol. Bukan makanan dohir. Dan ada beberapa kekhususan Nabi yang tidak boleh kita ikuti. Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi, apakah dalam bentuk tulisan atau langsung kata-kata. Kata-kata. Kalau tulisan beliau enggak bisa baca. Ya. Yeah. Jadi Jibril membacakan. Nabi mendengarkan kemudian menghafalkan. Awalnya Jibril baca satu ayat, Rasul tirukan satu ayat. Jibril bacakan satu ayat, Rasul tirukan satu ayat. Jibril baca satu ayat, Rasul tirukan satu ayat. Takut lupa. Nabi khawatir kalau lupa gimana? Maka Jibril membaca diikuti. Jibril membaca diikuti. Akhirnya Allah peringatkan, jangan ditirukan. Tunggu sampai Jibril selesai membacakan sampai akhir ayat yang turun di hari itu, di jam itu. Dan aku jamin engkau tidak mungkin lupa. Ya. Apakah boleh Al-Quran dijadikan sesuatu untuk menyembuhkan orang kesurupan? Dagangan cepat laku, punya anak, dapat jodoh. Ini ada yang boleh, ada yang enggak boleh nih ya. Kalau kesurupan boleh enggak? Boleh. Namanya apa? Ruqyah, bacakan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, terserah. Yang penting ayat-ayat Al-Quran. Adapun dagangan laris, enggak ada. Cepat dapat jodoh, enggak ada. Ya. Pengin dagangan laris, ya jangan mahal-mahal harganya, gitu. Barangnya bagus, pelayanannya bagus, tempatnya yang bagus, strategis. Pengin dapat jodoh, ya nyari, ya lamar sono, lamar sini, ya, sambil berdoa tentunya, sambil berdoa memohon kepada Allah. Bagaimana hukum memelihara burung? Ini dunia. Nunggu larangan. Tidak ada larangan. Boleh. Bagaimana dengan dalil wanita masuk neraka gara-gara mengurung kucing? Apakah dalil ini dijadikan dasar haram memelihara, mengurung burung, kucing, ayam? Tidak. Kenapa? Karena yang menyebabkan wanita ini masuk neraka, dia mengurung kucing dan tidak diberi makan. Maka Nabi memberikan dua pilihan. Apa? Lepaskan. Kalau enggak mau ngasih makan, lepaskan. Biar cari makan sendiri. Pilihan kedua, kasih makan. Kalau mau mengurung, boleh. Tapi kasih makan. Per 1 Januari 2018, pemerintah Saudi menerapkan pajak 5%. Ya, bukan urusan kita, ya kan? Ada apa? Apakah ada hubungannya kita dengan Saudi? Enggak ada hubungannya, kan? Bahwa di sana banyak ulama-ulama sunnah, negeri paling sunnah, iya. Tapi Saudi bukan? Saudi bukan? Bukan dalil. Bukan dalil. Dan tidak ada hubungannya dengan kita. Kita belajar manhaj yang hak. Bukan belajar manhaj Saudi. Ya. Bahwa di sana negeri paling sunnah, pembela sunnah, iya. Tapi yang kita pelajari adalah manhaj Rasul dan para sahabat. Kalau tuh ada kesalahan, ya wajar. Ya. Yang pakaiannya isbal Saudi ada enggak? Ya banyak. Yang motong jenggot Saudi banyak enggak? Banyak. Ya. Apakah ada dalil hadis perbandingan masuk surga neraka 1:990? Iya, tadi hadis riwayat Muslim. Ya. Tentu tanpa hadis kita tidak boleh bicara. Ini bukan ijtihad. Ini bukan pendapat. Tidak mungkin para ulama berani berpendapat hal yang gaib seperti itu. Jadi itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, padahal manusia itu jahil, zalim. Tentang perbuatan Allah tidak boleh kita bertanya. Ya, kalau boleh tentu panjang pertanyaan. Kenapa babi yang haram? Kenapa bukan ayam, bukan sapi? Ya, kita nggak bisa. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa jumroh dilempar-lempar? Kenapa Hajar Aswad dicium? Panjang sekali. Tidak boleh ya. Bertanya kenapa? Bertanya kepada Allah. Allah tidak boleh ditanya. Tidak berhak ditanya. Allah yang akan bertanya. Ya. Adakah dosa jariah sebagaimana adanya amal jariah? Ada. Kalau dia ajarkan dosa itu, apalagi bahkan dia tidak ajarkan, tapi dia mencontohkan. Misal, di kampung itu tadinya tidak ada yang minum khamar. Dia adalah orang pertama yang minum khamar di kampung itu. Lalu diikuti oleh yang lain. Maka setiap kali ada yang minum khamar di kampung itu, dia dapat dosanya. Mana dalil? Anaknya Nabi Adam yang membunuh adiknya. Ini pembunuhan pertama di muka bumi. Maka setiap kali terjadi pembunuhan di muka bumi ini, dia mendapatkan dosanya. Nah, dari situ keluar hukum bahwa man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengawali kebiasaan baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membikin sunnah kebiasaan buruk lalu diikuti oleh orang lain, seperti pemuda di kampung tadi yang pertama kali minum khamr tadi, maka dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti itu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.